Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira. Amma ba'd. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syarh Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Kita masih di pelajaran yang kelima, ya, masih di ad-darsul khamis. Ya. Terakhir kita sudah sampai di halaman 30 di tamrin yang keenam. Ya. Kita sudah sampai di halaman 30 di latihan yang keenam. Dan pada hari ini kita akan masuk ke latihan yang berikutnya, yakni latihan yang ketujuh. Ya, latihan yang ketujuh. Naam. Latihan yang ketujuh di sini ada faedah yang harus kita jelaskan. Ada faedah baru yang baru kita dapat di sini, ya. Ya, ini tentang apa itu? Yaitu tentang harfun nida. Ya, harfun nida atau disebut dengan kata seru. Ya, kata seru. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata seru. Ya. Kata yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Ya. Dalam istilah bahasa Arabnya harfun nida. Ya. Naam. Harfun nida di sini, ya. Harfun nida di sini yang beliau sebutkan yakni menggunakan harfun nida ya. Ya. Ya, di sana masih ada huruf-huruf nida yang lain. Tapi yang sering dipakai, yang sering digunakan orang Arab yakni dengan menggunakan harfu nida ya. Kalau kita terjemahkan itu biasanya ya dengan apa namanya? Kata wahai. Ya, kalau kita terjemahkan biasanya ya dengan wahai. Contohnya ya aliyu, ya aliyu. Ya, ketika diterjemahkan maka maknanya wahai Ali. Ya, wahai Ali. Naam. Kalau di sini contohnya Muhammadun. Ya, kata Muhammad. Kita ingin menyeru, memanggil Muhammad. Ya, kita ingin menyeru Muhammad. Maka kita bisa menggunakan harfu nida di sini. Ya. Maka cara memanggilnya gimana? Cara menyeru gimana? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, naam. Jadi suatu kata, contohnya di sini kata Muhammad, ya. Muhammadun. Muhammadun, kata Muhammad. Ya. Ini sudah kita sebutkan akhirnya itu bertanwin. Ya, Muhammad ini harokat akhirnya bertanwin dengan domatain Muhammadun. Ya Muhammadun. Ya, ini asalnya. Ketika masuk harfun nida, ketika masuk harfun nida, ya, ketika masuk ya, ya ini kan harfun nida. Ya, huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Ya, istilahnya kata seru. Ya, maka ketika masuk huruf nida ini kepada kata Muhammad, ya, maka menjadi, ya, ya Muhammadu. Ya, yang tadinya Muhammad dengan doma tain, ya, dengan tanwin, ketika masuk harfun nida, maka harfun nida ini menjadikan kata Muhammad menjadi tidak lagi dengan bertanwin, yakni dengan hanya satu harokat, ya, ini hanya dengan satu dom, satu doma saja, ya, tidak lagi bertanwin. Jadi jangan kita sebutkan ya Muhammadun, nah ini keliru. Ya Muhammadun, nah ini keliru. Yang benarnya ketika sudah masuk padanya harfun nida, maka kata Muhammad itu tidak lagi bertanwin, tetapi dengan satu harokat. Maka menjadi ya Muhammadu. Ya, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya, jadi jangan Muhammadun. Muhammadun ini ketika dia berdiri sendiri. Ketika masuk harfun nida, maka menjadi ya Muhammadu. Ya, begitu pula kalau kita menyeru, ya, contohnya Hamid, maka menjadi ya Hamidu. Dari Hamidun, maka menjadi ya Hamidu. Ya Sirun, maka menjadi ya ya ya Siru. Aliyun, yang tadinya bertanwin, ketika masuk harfun nida, masuk ya unnida, maka menjadi ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya, jadi apa? Jadi tidak lagi bertanwin. Nah, ini faedah yang bisa kita petik di latihan ini, ya, di pelajaran yang kelima. Ya, jadi ada dua faedah, ya, yang sudah kita pelajari di pelajaran ini. Yang pertama tentang al-idofah, penyandaran. Ya, yang kedua tentang harfun, harfun nida, kata se, kata seru. Ya, insyaallah jelas, ya. Nah, maka lihat di situ di tamrin yang ketujuh, dari Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya, tidak lagi bertanwin. Ustadzun. Ya, ustadzun. Ketika masuk ya unnida, maka menjadi ya ustadzu. Ya ustadzu. Ya, ya ustadzu. Naam. Berikutnya Khalidun. Ya, Khalidun. Ya. Maka menjadi ya Khalidu. Ya, ya Khalidu. Ya Khalidu. Waladun menjadi ya waladu. Ya waladu. Ya, ya waladu. Ya, jadi asalnya waladun dengan tanwin, masuk ya unida, maka menjadi ya waladu. Jelas, ya? Nah, insyaallah ini wadih. Iqra' waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis disertai harokati akhir ka? Akhir kata. Nyam. Jadi kita baca, ya. Baca sesuai dengan apa namanya? Kaidah yang sudah kita sebutkan. Naam. Naam, iqra'. Ya Aliyu. Naam, ya Aliyu. Ya Aliyu. Jadi tidak bertanwin. Saya kan Aliyun masuk ya unnida, maka menjadi ya Aliyu. Jelas, ya? Nah, berikutnya ya Abbasu. Nah, ya Abbasu. Ya Abbasu. Ya, ya Abbasu. Apa artinya kalau ya Abbasu? Wahai Abbas. Wahai Abbas. Ya, wahai Abbas. Nam. Berikutnya Syaikhun. Syaikhun. Ya, Syaikhun. Ya, Syaikhun. Nah, di sini enggak ada harfun nida. Maka kita tanwin. Ya, kita tanwin Syaikhun. Berikutnya ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Ya, ya Syaikhu. Ya, ya Syaikhu. Ya, di sini baru ada huruf nidanya. Ya, berarti tidak kita tanwin. Ya. Berikutnya ya Rajulu. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Ya, ya Rajulu. Ya, apa maknanya? Wahai pemuda. Ya, wahai lelaki. Lelaki. Nah, wahai lelaki. Berikutnya ya Sirun. Nah, ya Sirun. Ya, ya Sirun. Ya, di sini ya Sirun nama orang. Ya, bukan ya di situ bukan apa? Huruf nida. Bukan huruf nida. Jadi jangan terkecoh di sini ya. Ya, kadang kita keliru. Kita kirain di situ huruf nida. Ya, karena bentuknya seperti huruf nida, ternyata itu huruf asli dari nama ya. Ya, si ya, jadi enggak ada huruf nida di situ ya. Jelas ya? Nah, berikutnya ya Ammaru. Nah, ya Ammaru. Ya Ammaru. Ya, ya Ammaru. Ya Ammaru. Apa artinya? Ya Ammar, hai Ammar. Nah, wahai Ammar. Wahai Ammar. Ya. Berikutnya Dukturun. Dukturun. Ya, Dukturun. Apa Dukturun? Doktor. Doktor, ya. Doktor. Doktor, ya. Doktor Abdurrahim, ya. Berikutnya ya Dukturu. Ya Dukturu. Ya, ya. Dukturu bighairi tanwin, dengan tanpa tanwin. Naam. Selesai dari latihan yang ketujuh. Sekarang kita masuk ke latihan yang berikutnya, yakni latihan yang ke-8. Yang ke-8. Iqra al-misala al-atiyah summa kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyah atau ila surit taliyah. Ya. Naam, ila suwarit taliyah. Iqra al-mithal al-atiyah thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwaril taliyah. Nah, baca contoh berikut, kemudian kawin. Ya, buatlah as'ilatan, soal, mislahu, yang semisal dengannya, musyiron, dengan menunjuk kepada gambar-gambar berikut. Ya, dengan menunjuk kepada gambar-gambar berikut. Jadi di sini kan ada pertanyaan, ya, dibikin seperti bentuk as'ilah, pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan di sini, ini kita buat sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Kalau gambar seperti gambarnya gambar buku, maka yang ditanyakan buku. Kalau gambarnya gambar masjid, maka yang ditanyakan masjid. Kalau yang digambar itu meja, maka yang ditanyakan meja. Jadi kita sesuaikan bentuk pertanyaannya dengan gambar yang ada di sampingnya. Contoh, di sini ada gambar buku. Ya, di sini ada gambar buku. Ya, nah, kita bikin pertanyaan. Ya, bikin pertanyaan yang ditanyakan buku. Ya, yang ditanyakan buku karena gambar yang ada di sampingnya yaitu buku. Maka menjadi kitabu man hadza, Ya, kitabu man hadza, kitabnya siapa ini? Ya, kitabnya siapa ini? Ya, kitabnya siapa ini? Naam. Jelas pertanyaannya ya? Nah, berikutnya qalamu man hadza? Ya, qalamu man hadza? Qalamu man hadza? Ya, qalamu man hadza? Apa artinya? Pulpen siapa ini? Ya, pulpen siapa ini? Ya, di sini nah, qalamu man hadza, pena siapa ini? Ya, qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Lihat di sini harokat dari kata pena, harokatnya tidak bertanwin, padahal apa? Padahal sudah kita sebutkan suatu kata itu asalnya bertanwin. Jadi asalnya kan seperti ini. Asalnya di sini qala mun, kan seperti itu ya. Qala mun. Asalnya kan bertanwin. Loh, di sini kok kenapa tidak dikasih tanwin? Ini kan muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan. Kenapa tidak ditanwin? Harusnya kan bertanwin. Maka jawabannya apa? Jawabannya ya, karena qalamu di sini, kata qalam di sini, ya, kata qalam di sini, ini dia sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof. Ya, qalamu di sini sebagai mudhof, makanya dia tidak bertanwin. Ya, makanya tidak bertanwin. Sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya suatu kata jika dia sebagai mudhof, maka kata tersebut tidak kita kasih tanwin. Ya, suatu kata jika dia sebagai mudhof, maka dia tidak bertanwin. Nah, di sini qalam sebagai mudhof, maka tidak kita kasih tanwin. Ya, pertanyaan berikutnya, lalu mana mudhofun ilaihnya? Ya, otomatis kata setelahnya. Man di sini sebagai mudhofun ilaih. Man di sini sebagai mudhofun ilaihnya. Ya, jelas ya? Naam. Jadi jelas jawabannya ya, kenapa sampai kata kitab di sini ya tidak kita kasih tanwin, karena dia sebagai mudhof. Berikutnya qamisu man hadza, sekali lagi qamisu man hadza. Naam, qamisu man hadza, qamisu man hadza, qamisu man hadza. Apa artinya? Baju siapa ini? Nah, kemejanya siapa ini? Ya, kemejanya siapa ini? Ya, berikutnya baitu man hadza. Nah, sekali lagi baitu man hadza, Baitu man hadha. Baitu man. Man hadha. Ya, baitu man hadha. Apa artinya? Apa artinya baitu man hadha? Rumah siapa ini? Iya, rumah siapa ini? Ya, rumah siapa ini? Nah, berikutnya sariru man hadha. Sekali lagi, sariru man hadha. Nah, sariru man hadha. Sariru man hadha. Ya, sariru man hadha. Naam, sariru man hadha. Apa artinya? Tempat tidur siapa ini? Ya, tempat tidur siapa? Siapa ini? Ya, kasur siapa? Siapa ini? Ya, jadi seperti itu pertanyaannya ya. Kita sesuaikan dengan kata yang ada di sampingnya. Naam. Kita masuk ke latihan yang berikutnya. Ini latihan yang ke-9. Latihan yang ke-8 telah kita selesaikan. Kita langsung masuk ke latihan yang ke-9. Latihan yang ke-9 di sini, ya, ini sebenarnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada faedah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Apa itu? Ya, ini tentang hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Hamzah wasal. Tentang hamzah wa wasal. Ya, tentang hamzah wa wasal. Hamzah wasal. Ya. Ketika ya. Nah, coba dibaca. Ismun, ismul waladi Muhammadun, wa ismul waladu Muhammadin, wasmul banatu Zainabu. Diulang coba. Wasmul banati Zainabun. Ulangi lagi. Ismul waladu Muhammadin, wasmul bintu Zainabun. Perhatikan baik. Kelihatan ya? Kelihatan enggak ini? Oh iya. Di sini kelihatan situ. Kelihatan. Nah. Semul waladinya. Naam, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Ya, perhatikan di sini. Apa yang kita bisa petik faedah di sini? Ini tentang hamzah wasal. Tentang hamzatul wasal. Hamzatul wasal ketika berada di awal jumlah, ya, ketika berada di awal jumlah yang tidak didahului oleh huruf yang berharokat, hamzatul wasal ketika berada di awal jumlah tidak didahului oleh huruf yang berharokat, ya, maka kita, ya, maka cara membacanya dengan kita membaca harokat yang ada pada hamzah wasal tersebut. maka kita membaca harakat yang ada pada hamzatul wasl tersebut. Ya. Yeah. Maka di sini pada kalimat tersebut di latihan yang ke-9 di situ, maka di sini cara membacanya dengan kita baca harakatnya. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun. Jadi harakat dari hamzatul wasl di sini kasrah ini kita baca. Kenapa? Karena posisinya di awal tidak didahului oleh huruf yang berharokat. Maka harokatnya, harokat hamzatul wasl di sini kita nampakkan. Maka menjadi ismul waladi Muhammadun. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika hamzah wasalnya berada di tengah. Ya, ketika hamzah wasalnya berada di tengah atau didahului oleh huruf yang berharokat. Ya, ketika hamzatul wasalnya didahului, ya, di depannya ada huruf yang berharokat. Contohnya di sini. Ya, ini posisinya. Ya, sudah ada huruf. Ya, maka apa? Maka hamzah wasalnya di sini, hamzatul wasalnya tidak kita baca. Cukup ya, langsung kita masukkan ke huruf setelahnya. Jadi ya, kita enggak baca wa ismul binti. Nah, di sini kurang pas. Yang benarnya apa? Yang benarnya langsung kita masukkan ke huruf setelahnya. Jadi hamzatul wasalnya tidak lagi kita baca. Ya, maka cara membacanya yaitu dengan wasmul binti Zainabu, wasmu. Ya, wasmu. Kenapa? Karena di sini hamzatul wasalnya tidak lagi di awal. Lalu apa? Didahului oleh huruf yang berharokat. Ya, maka kita tidak membacanya. Berbeda kalau yang pertama, di sini di awal tidak didahului oleh huruf yang berharokat. Maka apa? Kita baca harokat dari hamzatul wasal tersebut. Ya, insyaallah dipahami ya. Nah, ini sebagaimana yang kemarin sempat kita sih singgung. Naam. Nah, berikutnya ismul mudarrisi Hamidun. Hamidun. Masmul mudiri. Naam. Ismul mudarrisi Hamidun. Ha, di sini hamzatul wasalnya kita baca. Masmu, ha, di sini enggak usah kita baca karena depannya ada ma. Ya, ada huruf yang berharokat. Masmul mudiri. Ya, masmul mudiri. Ya, coba diartikan. Nama guru ini Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Nama guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Ya, siapa nama kepala sekolah itu? Naam. Berikutnya. Ya, jadi kata ismun itu di awalnya didahului oleh hamzatul wasl. Ah, ini juga kata ibn, kata ibnun. Ya, didahului juga oleh hamzatul wasl. Naam. Coba dibaca. Ibnu Khalidin fil madinati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Apa artinya? Sini Madinah sini. Situ Madinah ya. Oh, di sini madrasah. Nah, itu cetakan ini ya. Cetakan ini aja berarti. Pakai sekolah. Diartikan? Anaknya Khalid dari Madinah. Dan di Madinah. Di sekolah. Sekolah. Di sekolah. Dan anaknya Hamid di universitas. Nah, pakai cetakan ini aja. Anaknya Khalid di sekolah. Ya, dan anaknya Hamid di universitas kampus. Ya, sini lebih cocok ya kalau kita sebutkan sekolah lebih cocok, karena kan setelahnya kampus. Kalau sekolah kan itu ya di bawah ke kampus. Ya. Jadi di sini Khalid masih ya mungkin masih SMA atau SMP, kalau Hamid anaknya Khalid masih apa namanya SMP atau SMA. Ya, kalau anaknya Hamid sudah kuliah ya. Lebih cocok sekolah ya. Naam. Berikutnya Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Aina Ibnul Mudiri? Naam. Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Aina Ibnul Mudiri? Ya, Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Aina Ibnul Mudiri? Ya. Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Aina Ibnul Mudiri? Apa artinya? Di mana guru itu? Di dalam kelas. Anaknya guru itu di dalam kelas. Naam. Di mana anaknya kepala sekolah itu? Naam. Anaknya ya. Anaknya guru itu di dalam kelas. Di mana anaknya kepala sekolah itu? Naam. Ini masih ada lagi, cukup panjang yang harus kita baca karena waktu tidak cukup. Sebentar lagi akan masuk waktu, apa namanya, waktu salat zuhur. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini ya bisa bermanfaat. Ya, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.